معنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا فاحكوا berpuasa kamu, maka kamu akan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit masalah puasa dan Ramadan ini. Topik ini sebenarnya merupakan topik yang selalu berkembang, ya. Karena hampir setiap tahun itu para ilmuwan, bukan hanya ilmuwan muslim, itu senantiasa melakukan percobaan-percobaan untuk bisa menentukan apa itu manfaat daripada puasa bagi kesehatan. Dalam satu jurnal yang diterbitkan akhir-akhir ini pada bulan April, para peneliti dari Amerika menemukan bahwa ketika seseorang itu berpuasa, ya, maka puasa itu akan bisa membantu mengurangi risiko. Dua penyakit utama yang sering dialami oleh kita sekarang ini adalah mengurangi risiko untuk penyakit arteri koroner, ya. Jadi karena kenapa? Karena dia bisa mengurangi unsur-unsur pembentuk daripada penyempitan pembuluh darah jantung. Dasar unsur itu adalah berkurangnya kadar trigliserida. Jadi itu adalah asam lemak darah. Jadi kalau orang berpuasa, kalau kita berpuasa itu sebenarnya yang menarik tentu, ya. Jadi kalau kita mulai dari awal, itu tentu diawali dari satu prinsip yang Allah ajarkan dalam Al-Quran: Kulu wa syurku wa la tusriku, inna Allah la yuhibbul musrikin. Ini prinsip yang sederhana, ya, kalau diikuti itu hampir semua unsur kesehatan itu bisa kita dapatkan. Jadi makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi prinsip tidak berlebih-lebihan ini sebenarnya menunjukkan sifat moderasi daripada Islam. Jadi Islam ini merupakan agama yang pertengahan. Jadi tidak berlebihan dalam segala sesuatu itu banyak sekali benarnya. Contoh yang benar-benar misalnya, kalau kita makan nasi itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Kalau makan nasi itu terlalu banyak, nanti nasi itu akan diubah menjadi gula. Kalau simpanan gula yang sudah mencukupi, dia akan disimpan nasi menjadi lemak. Jadi tetap saja ketika orang mengkonsumsi banyak sekali nasi, ya, itu justru akan menimbulkan penyakit. Ya. Jadi itu kita lihat bagaimana berlebihan dalam segala sesuatu itu kurang baik. Gula misalnya. Padahal kita makan nasi itu sudah menjadi gula. Ditambah lagi kita minum air teh manis. Ya. Itu tambah lagi gulanya. Belum kalau minum teh manisnya beberapa kali sehari. Ya, jadi kita bisa bayangkan, itulah sebabnya berlebihan dalam Islam dalam bentuk apapun itu selalu menimbulkan masalah. Misal kalau kita biasa makan asin, terlalu asin, itu juga nanti akan menyebabkan banyaknya cairan yang ditahan dalam tubuh atau retensi cairan. Retensi cairan itu nanti akan meningkatkan tekanan darah. Makanya sering sekali kalau orang minum retensi itu disuruh untuk mengurangi garamnya. Jadi ini gambaran sederhana bagaimana ketika kita berlebihan dalam segala sesuatu itu menimbulkan banyak masalah. Itulah sebabnya para ulama mengatakan, terutama Imam Ghazali, dan mengatakan bahwa sumber penyakit itu di perut, ya. Karena memang Rasulullah itu kan mengatakan dalam hadisnya, kami adalah umat yang makan ketika lapar, yang berhenti sebelum kenyang. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita makan itu juga sudah diatur dalam grafik Islam kita. Itulah sebabnya selama berpuasa ini sangat dianjurkan ketika kita sahur, ya. Ketika kita sahur itu makanan yang kita makan itu sebenarnya bukan makanan yang tinggi dengan kadar gulanya, ya. Atau tidak terlalu, ya. Kalau bisa kita katakan itu kalau makan nasi jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau nanti sudah kena penyakit, ya, tidak banyak nanti ketika masuk, itu nanti makanan itu harus takar, ya harus dihitung berapa gram sehari, tergantung kepada nanti berat badan kita, tinggi badan kita. Ini menggambarkan bahwa memang prinsip Rasulullah itu makan itu bagaimana taunya agar kita makan itu cukup atau tidak. Makan itu kita harus lakukan sederhana saja. Makanlah kamu sekedar untuk menegakkan tulang punggungmu. Kalau orang lapar itu kan begini. Kalau dia makan, nah tegak punggungnya. Jadi makan itu tidak terlalu banyak. Itu kan terlalu banyak nanti. Itu nanti terasa kalau kita sholat tarawih. Ya kalau pembukanya terlalu banyak, waktu kita ruku itu mengganjal dia. Ya. Nah, berarti itu terlalu banyak. Sederhananya, kelihatan seperti ini. Makan itu sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk udara. Ya. Itulah sebabnya jika makan sahur itu bisa mungkin tidak terlalu banyak dengan yang banyak mengandung gula. Dan saat kita rasa sekali itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan kadar serat. Ya. Kalau kita makan itu terlalu banyak, atau istilahnya makan terlalu banyak sebenarnya, nah nanti di dalam darah kita itu akan terjadi peningkatan kadar gula yang sangat tinggi, ya, karena kan yang namanya nasi itu adalah jenis amilum, jenis polisakarida, nanti dia akan dipecah menjadi monosakarida atau glukosa. Nah, nanti glukosa itu harus segera dimasukkan ke dalam sel untuk proses pembakaran, ya. Nah kalau kadar gula itu terlalu tinggi dalam darah, itu akan merangsang pengeluaran namanya insulin. Ya, insulin itu adalah hormon yang bisa memasukkan gula ke dalam sel. Jadi kalau kadar gula itu tinggi tiba-tiba, maka tubuh itu juga akan menghasilkan insulin itu juga dalam jumlah tinggi secara tiba-tiba. Akibatnya apa? Dalam waktu cepat itu gula itu akan masuk dalam sel. Nah, kalau gula itu secara cepat masuk ke dalam sel, kadar gula dalam darah itu akan cepat berkurang. Nah, kalau kadar gula itu terlalu cepat berkurang, dalam waktu singkat kembali kita akan merasa lapar. Nah, itu responnya. Makanya kalau makannya terlalu banyak, bukan berarti kita akan tahan tidak lapar itu lama, tidak. Tapi justru malah lapar itu akan cepat timbul, karena makannya terlalu banyak. Itulah sebabnya mengapa makan itu tidak terlalu banyak, kemudian juga makan itu sebisa mungkin banyak mengandung serat. Kenapa serat itu penting? Karena serat itu akan membantu membuat penyerapan zat-zat itu tidak terlalu cepat terjadi di dalam usus. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kalau kita suka dengan yang lemak-lemak seperti gorengan, ya, itu sebaiknya selalu disertai dengan sayur atau buah. Karena nanti dia akan mengurangi penyerapan lemak di dalam usus. Ya. Itulah sebabnya kenapa lihat itu kalau kita makan rawon, itu mesti ada penambahnya. Nah, yang sering salah orang itu, rawon pun dagingnya dimakan, penambahnya gak dimakan. Ya. Nah, justru kenapa penambah itu ada, itu pintarnya orang dulu. Ya, agar ada saingannya. Ya, ada keseimbangannya. Itu sebenarnya orang dulu itu pintar sekali, walaupun dia mungkin tak belajar dengan gizi. Ya. Tapi itu sebenarnya sangat baik. Nah, itulah gambaran bagaimana pentingnya sayur. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam makanan itu masih ada unsur sayur dengan buah, karena itu nanti untuk menambah serat di dalam tubuh kita. Ya. Nanti serat itu akan sangat membantu dalam selama kita berpuasa. Nah, selain itu juga ketika kita berpuasa itu kan kita kurang satu kali makan. Ya. Kalau kita kurang satu kali makan, maka volume buang air besar itu akan berkurang. Sementara usus kita itu perlu sesuatu untuk didorong. Ya. Makanya secara normal ketika orang berpuasa itu biasanya nanti frekuensi buang air besar itu menjadi agak lebih jarang daripada biasanya. Nah, ketika sebenarnya makanan itu masuk di usus besar, ya itu nanti makanan itu airnya itu akan diserap untuk terakhir kalinya. Penyerapan terbanyak air itu terjadi di usus halus. Ketika dia masuk di usus besar, itu adalah tempat terakhir cairan itu diserap. Kalau makanan itu terlalu lama di usus besar, itu nanti dia akan kering kalau terlalu lama. Nah, itulah sebabnya diperlukan adanya serat. Ya, serat itu membantu mengurangi agar buang air besar itu tidak terlalu keras. Apa bahayanya kalau buang air besar itu terlalu keras? Dia nanti akan bisa menyebabkan terjadinya iritasi pada lambung, ya, terutama pada usus besar. Nah, iritasi yang berlangsung dalam waktu lama pada usus besar itulah yang sering akhirnya menyebabkan orang sering mengalami kanker usus besar. Ya. Jadi kita lihat, nah selain itu juga tentu, ya karena air itu diserap di usus besar, tentu jumlah minum kita selama berpuasa juga harus mencukupi. Ya. Agar jangan kita mengalami kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan juga kan nanti buang besar itu akan mengalami kesulitan. Ujung-ujungnya nanti juga akan menimbulkan sembelit. Sulit untuk buang air besar. Nah itulah sebabnya semua unsur ya, ketika kita berpuasa ini harus seimbang. Terutama untuk kita-kita yang besar, tentu kebutuhan air itu paling tidak kita banyak 6-8 gelas itu sehari. Nah bagaimana cara mengicilnya? Tentu itu dicicil mulai dari kita berbuka puasa sampai kita menjelang sahur. Ya, itu minumnya di pagi-pagi. Nah ini itulah sebabnya ketika kita berpuasa, ya memang sebisa mungkin ketika bersahur itu makanan tidak terlalu merangsang, ya seperti misalnya terlalu banyak cabai, ya terlalu banyak yang mengandung lemak, nah, karena itu nanti akan mengganggu proses selama kita mencerna makanan. Nah kemudian juga salah satu hikmah, ya kenapa Rasulullah itu mengatakan yang terbaik bagi kamu selama berpuasanya adalah kamu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya. Jadi sebenarnya sahur itu sebaiknya itu di akhir, ya di akhir menjelang kita sholat subuh. Jadi kalau kita terbiasa misalnya sahur itu jam 12, jam 1, jam 2 itu terlalu dini. Ya. Karena sunnahnya itu adalah mengakhirkan sahur. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, apabila seseorang di antara kamu ketika dia mendengar azan, kemudian di tangannya masih ada air, maka dia masih diizinkan untuk memenuhi hajatnya. Ya. Jadi sebenarnya imsak itu lebih kepada sebagai sebuah persiapan kepada kita untuk berhenti makan. Tapi kalau kebutuhan kita belum terpenuhi, ya artinya kita belum memenuhi hajat kita, itu masih diizinkan kita untuk minum atau makan ketika walaupun sudah azan. Itu bukan azan pertama, tapi itu adalah azan kedua. Kenapa itu diakhirkan? Diakhirkan itu karena agar kita memiliki kekuatan ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya. Karena kita ingat pengosongan perut itu kan bisa berlangsung dalam waktu 3-4 jam. Ketika perut itu kosong, sebenarnya tubuh kita itu akan meminta untuk diisi lagi. Ya, karena dia perlu untuk diolah. Nah, cuma karena kita tidak makan, maka nanti tubuh kita terpaksa menggunakan energi dari simpanan yang kita punya. Dari mana simpanan itu? Jadi kalau kita makan gula, ya kalau gulanya itu berlebih dari yang diperlukan untuk otot, ya otot itu ini, daging kita. Ini kan selalu dia berkontraksi, bergerak. Contohnya saya begini duduk. Duduk saya ini, itu membutuhkan kerja otot. Kalau tidak, saya akan lemas. Nah, kita harus menahan. Nah, menahan ini, dia akan bekerja. Jadi otot kita itu ketika kita berdiri seperti ini, kalau tidak tidur itu dia akan bekerja. Nah, di bekerja itu perlu gula. Nah, kalau gulanya sudah mencukupi, dia akan simpan nanti di dalam hati. Kalau sudah cukup juga, dia nanti akan simpan di bawah kulit. Itulah sebabnya kalau orang terlalu banyak makan, itu nanti ininya, lemak di bawah kulitnya tebal. Bisa diperiksa masing-masing. Jadi kalau ada tebal lemak di bawah kulitnya berarti simpanan lemaknya cukup banyak. Ketika kita sedang berpuasa, simpanan pertama yang dikeluarkan itu adalah dari hati. Ya, karena nanti gula itu diubah menjadi glikogen namanya. Nanti glikogen akan kembali dipecah menjadi gula biasa untuk makanan. Kalau simpanan di gula itu sudah habis, dia nanti akan mengambil dari bawah kulit, yaitu berupa lemak. Itulah sebabnya selama orang berpuasa itu sering dikatakan salah satu manfaat daripada puasa itu adalah membersihkan tubuh dari racun. Contoh sederhananya begini. Kalau kita makan makanan atau sayur yang banyak mengandung DDT. DDT itu apa? Insektisida. tidak yang sering disemprot di sayuran atau di ini buah atau mungkin yang ketika di padi itu ada yang disemprot-semprot. Nah, kalau dia mengandung zat kimia yang dia masuk di makanan yang kita makan, maka nanti zat kimia itu akan disimpan di bawah lemak, di lapisan lemak, misalnya di bawah kulit dan tempat-tempat yang mengandung lemak lainnya. Itulah sebabnya ketika kita berpuasa, ketika lapisan lemak itu dipakai, secara otomatis zat-zat racun atau zat-zat kimia yang bertumpuk di bawah lemak itu juga dikeluarkan. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa dia berfungsi untuk menetralisir racun dalam tubuh kita. Jadi ketika dia dikeluarkan dari lemak di bawah kulit, dia nanti akan dibawa ke ginjal. Kemudian nanti dia akan dikeluarkan. Itulah sebabnya mengapa kalau orang biasa menggunakan narkoba, itu yang diperiksa itu adalah kencingnya. Kenapa kencingnya? Karena narkoba itu akan tersimpan di bawah kulit, ya, di lemak di bawah kulit. Nah, nanti sesekali ketika dia tidak menggunakan, tubuh itu kan dia perlu dengan narkoba. Maka narkoba, simpanan narkoba yang ada di bawah kulit, itu akan dikeluarkan. Ketika dia dikeluarkan itu, dia masuk dalam darah. Nah, sebagian dari itu nanti akan dikeluarkan lewat kencing. Makanya pemeriksaan narkoba itu lewat air kencing. Karena akan selalu terdeteksi keberadaan narkoba itu dalam air kencing. Apalagi pada bulan puasa. Itu nanti akan lebih hebat. Nah, itulah gambaran bagaimana berpuasa ketika dia bisa mengurangi kadar lemak di bawah kulit. Sebenarnya puasa, kalau puasanya baik, baik itu dalam arti kata makannya tidak terlalu banyak, kemudian nanti berbukanya tidak terlalu banyak, maka orang akan kembali kepada berat badan yang ideal. Ini karena kenapa? Karena akan terjadi pengurangan daripada kadar lemak di dalam tubuhnya. Walaupun memang dari penelitian-penelitian diselenggarakan oleh Pak Sumi, memang selalu ada tiga. Ya, tetap ada yang turun berat badannya, ada yang tetap, malah ada yang bertambah. Nah, ini semua bisa dijelaskan. Ya. Kalau dia lebih turun daripada biasanya, nah kemungkinan biasanya asupannya yang kurang atau aktivitasnya yang terlalu banyak. Kemudian kalau yang tetap, berarti dia seimbang semuanya. Baik dari masukannya, aktivitasnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang dia bertambah, berarti pemasukan lebih banyak daripada pengeluarannya. Nah, itu semua tergantung kepada kita. Tapi secara normal, ya, kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian makan dan sahur dan berbuka puasa tidak terlalu banyak, maka berat badan kita akan normal, ya, atau kembali ke ideal. Ini tidak masalah berat badan kita. Nah, kemudian tadi unsur, ya, yang juga berkurang pada walaupun memang penelitian tentang ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kadar kolesterol baik di dalam tubuh kita itu meningkat, yaitu HDL, kemudian kadar kolesterol yang buruk itu berkurang. Kolesterol yang baik itu sebenarnya seperti ini. Kalau kita makan lemak, kalau berlebihan, lemak itu nanti akan disimpan di pembuluh darah. Jadi lubang yang tadinya besar, kalau dilapisi dengan lemak, itu akan menjadi sempit. Kalau lubangnya sempit, kalau pembuluh darahnya besar, kalau pembuluh darahnya kecil, apa yang terjadi? Dia akan tersumbat. Itulah yang terjadi pada penderita penyakit jantung koroner. Ya, penyakit jantung koroner itu penderita penyakit jantung yang di arteri koronernya yang ada di jantung itu sudah sangat menyempit. Mungkin beberapa itu sudah tersumbat. Kalau dia sampai tersumbat, itulah operasi yang sering kita dengar sebagai bypass. Jadi bypass itu adalah operasi kalau pembuluh darahnya tersumbat itu diganti dengan pembuluh darah yang berasal dari kaki, dari betis. Ini agak kecil, diambil yang masih bagus, ditaruh di jantung. Itu namanya operasi bypass. Makanya, jadi penumpukan itu kan terlangsung tidak sekaligus dari tahun ke tahun. Ya. Nah, itu sebabnya mengapa dengan begitu kita mengerti, kita sering dengar misalnya ada orang habis teknik itu langsung meninggal atau kena serangan jantung. Itu kan sebenarnya penjelasannya adalah ketika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di jantung, ya, ketika dia berolahraga lebih keras daripada biasanya, maka kan kebutuhan terhadap darah itu menjadi lebih banyak. dia butuhnya lebih banyak, tapi suplainya kan kecil. Lubangnya terlalu sempit. Jadi tidak mampu pembuluh darah di jantung itu untuk memenuhi suplai atau kebutuhan makanan dari atau kebutuhan oksigen daripada jantung. Akhirnya dia mengalami kekurangan darah. Jadi salah satu penyebab rasa sakit itu adalah yang namanya hipoksia, kekurangan darah di jantung. Itulah yang menimbulkan gejala serangan jantung. Jadi banyak sekali akibat ketika orang mengalami penyempitan pada pembuluh darah. Nah, dengan kita berpuasa, kadar HDL, HDL itu gunanya adalah untuk mengurangi penyempitan pada pembuluh darah. Jadi, kumpulan lemak-lemak yang ada di sekeliling pembuluh darah itu dengan adanya HDL, itu akan dikurangi. Jadi, akan digunakan untuk metabolisme atau sumber pembakaran. Ini terjadi ketika orang sedang berpuasa. Nah, itulah sebabnya ketika kita berpuasa dengan tidak terlalu banyak makan, itu sebenarnya kita menjadi lebih sehat. Bahkan para ilmuwan terbaru ini mengatakan seperti ini, mungkin ke depan, kata beliau, puasa akan dijadikan sebagai salah satu resep untuk bisa mengobati penyakit jantung. Ya, sementara kalau kita sekarang ini sangat mengandalkan kepada obat-obatan. Jadi kerja obat-obatan pada saat ini adalah untuk ini, kalau pembuluh darahnya ini menyempit, itu digunakan obat-obat untuk menghancurkan ini, menghancurkan pembuluh darah. Kemudian jenis obat yang kedua itu obat untuk melebarkan pembuluh darah. Ya. Dan itu semuanya baik. Karena kenapa? Karena kalau obat untuk mengencerkan darah itu kan kalau kita luka, nanti sulit untuk berhenti lukanya. Ya, karena kan sebenarnya kalau kita diencerkan darahnya agar pembekuan itu bisa cair, itu ada efek sampingnya. Nah, kemudian juga untuk obat-obatan yang melebarkan, itu juga tidak semuanya baik. Ya, karena di tempat-tempat tertentu penyempitan pembuluh darah itu memang diperlukan. Karena pelebaran itu akan bisa mengakibatkan suplai darah di bagian tertentu daripada tubuh itu akan berkurang. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sangat pengaturannya itu sangat baik. Contohnya sederhana dengan seperti ini. Kalau kita makan, ya, kemudian nanti baru makan, ini kita sudah jalan atau lari, itu kan nanti akan merasakan sakit perut. Mengapa kita sakit perut? Karena sebenarnya suplai darah itu sedang dibutuhkan di usus untuk menyerap makanan. Tapi dengan kita berjalan, itu kaki juga perlu darah. Akhirnya darah yang diperlukan di usus itu lari ke kaki. Akhirnya terjadi kekurangan darah di usus. Itulah menyebabkan sakit perut. Jadi keseimbangan itu sangat rapi dalam tubuh kita. Kalau ada satu yang terganggu, maka yang lain akan terganggu. Nah, kemudian juga yang kedua dari penelitian terbaru ini dikatakan bahwa kalau orang sedang berpuasa, maka itu akan membantu mengurangi risiko penyakit diabetes. Ya, karena kenapa? Karena kita lihat diabetes itu kan ketika kadar gula dalam darah itu sangat tinggi. Kalau orang berpuasa, cenderung kadar gula dalam darah itu menjadi stabil. Ya. Jadi dalam jangka panjang, ya, puasa itu menjadi sangat bermanfaat bagi kita dalam mengendalikan penyakit diabetes. Mungkin juga dikatakan seperti tadi, mungkin ke depan, ya, diabetes ini juga bisa menjadi puasa bisa menjadi salah satu alat bantu dalam mengendalikan penyakit diabetes. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang menderita penyakit diabetes pada bulan ini, kalau dia bukan termasuk orang yang kadar gulanya terlalu tinggi, itu diizinkan untuk berpuasa. Jadi kalau kadar gulanya itu terlalu tinggi, dimana dia harus mendapatkan suntikan insulin atau harus makan obat-obatan secara rutin, itu tidak diizinkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena itu nanti akan mengganggu proses pengendalian gula dalam darah. Karena kalau gula terlalu tinggi dalam darah, itu kan efeknya bisa ke seluruh tubuh. Kalau di mata, dia bisa menyebabkan katarak. Kalau di jantung, dia bisa menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah. Kemudian kalau dia di ginjal, itu akan mengakibatkan juga penebalan dinding pembuluh darah pada ginjal. Ya. Jadi banyak sekali efeknya pada semua organ. Bahkan nanti kalau ke ujung-ujung, kalau sampai ke ujung kemaluannya pria, jadi pengen, itu nanti bisa impoten. Ya. Itu sebabnya laki-laki yang diabetes, kalau usianya sudah agak lanjut usia, itu bulunya sulit berdiri. Ya, kayak itu menimbulkan masalah. Nah, kalau nanti sampai di ujung-ujung jari, dia akan sering merasakan kesemutan. Ya, itulah sebabnya mengapa nanti akhirnya di ujung-ujung itu karena suplai darah terganggu, orang kalau luka sulit sembuh. Karena aliran darahnya tidak sampai di ujung. Jadi sebenarnya darah kita itu sangat hebat, Pak. Ada unsur namanya sel darah putih. Kalau kita luka, sel darah putih itu akan keluar dari pembuluh darah untuk melawan kuman. Tapi karena pembuluh darahnya tersumbat, orang luka tidak ada yang keluar dari pembuluh darah, karena tidak sampai darahnya. Akhirnya kumannya berkembang biak. Akhirnya orang diabetes itu kalau luka sering menjadi ini, kita istilahnya itu ulkus yang berlubang gitu. Karena tidak ada lagi yang membantu proses perlawanan. Nah, itulah sebabnya ketika orang berpuasa ini sebenarnya merupakan satu cara yang sangat efektif. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa sangat disarankan ya bagi mereka yang agak gemuk ketika mudanya, itu sebaiknya juga mulai untuk memperhatikan berat badan. Karena kenapa? Karena hampir sebagian besar orang gemuk ketika dia berusia tua, itu resiko dia untuk menjadi diabetes menjadi lebih besar. Nah, kemudian kita lihat lagi beberapa penyakit yang lain, seperti misalnya penyakit mah. Yang mah itu ada dikatakan sebagai mah yang fungsional. Fungsional itu artinya tidak ada kerusakan pada lambungnya. Kemudian ada yang memang mah itu penyakit yang sifatnya fisik, misalnya ada luka pada lambungnya. Untuk yang sifatnya fungsional, misalnya karena dia stres, atau karena dia tidak teratur makannya, kemudian dia sering terlambat makan, atau suka makan yang pedas-pedas, nah itu sebenarnya tidak apa-apa berpuasa. Karena kenapa? Itu tidak mempengaruhi lambungnya. Tetapi ketika dia mengalami luka pada lambungnya, itu bermasalah. Karena kenapa? Bayangkan, bapak kalau luka, terus dikasih asam, misalnya. Sangat, sangat perih. Itulah yang dirasakan oleh penderita penyakit ulkus peptikum atau luka pada lambung. Ya. Itu bisa mengakibatkan nyeri yang sangat hebat pada ulu hati yang bisa menembus sampai ke punggung. Ya. Orangnya bisa saya tahu itu di dalam itu seperti penyakit jantung menyudu atau langsung itu nyasar gitu ya. Nah, itu sangat hebat sekali. Nah, orang-orang seperti itu tentu tidak disarankan untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena mereka harus melatih ininya lukanya. Salah satu cara melatih luka itu dengan makanan. Ya. Agar jangan sampai lukanya itu dikenai oleh lambung. Karena sebenarnya lambung kita itu kan hebat sekali. Bayangkan, dia sendiri menghasilkan asam, tapi dia tidak apa-apa karena asam. Karena dia ada namanya lapisan musim ya, yang ada di sekitar lambung. Jadi walaupun dia menghasilkan asam yang bisa menghancurkan makanan yang masuk, tapi dindingnya sendiri ya itu tidak hancur oleh asam. Tetapi ketika orang itu luka, lapisan musim itu terganggu. Ya, tidak ada di atasnya itu musim untuk menutupi lubang itu dari asam. Akhirnya itu yang diserang oleh asam lambung. Ya. Itu sebabnya kalau penyakit diabetes apa nih, mahnya cuma ringan saja, sifatnya bukan kena luka, itu tetap diizinkan untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau dia sudah mengalami luka pada lambung, maka itu akan disarankan untuk tidak berpuasa. Itulah sebabnya beberapa penyakit yang lain saya kemarin sudah ditanyakan, boleh nggak kira-kira kalau orang penyakit tipes berpuasa? Itu agak sulit. Yang kalau tipes itu sudah termasuk hitungan penyakit berat, ya. Itu harus minum obat itu secara teratur. Jadi umumnya untuk penyakit-penyakit berat di mana dia mengharuskan minum obat itu secara rutin dalam hari-hari berpuasa, tentu tidak diharapkan untuk berpuasa. Ini gambaran beberapa penyakitnya kita alami dalam berpuasa. Nah, kemudian bagaimana kita berbuka puasa? Kita bisa berapa? Nah, ketika kita berbuka puasa, ya itu sangat disarankan sekali berbuka puasa itu. Mengapa Rasulullah berbuka puasa itu dengan mencontohkan dengan 3 butir kurma? Ya. Pertama, hikmah itu kata Syekh Nasruddin Albani. 3 kurma itu menggambarkan ringan. dan cepat. Ya, agar kenapa? Agar ketika orang berpuasa itu jangan terlalu lama berbukanya, agar dia bisa ikut sholat berjamaah. Ya, kan kalau makan kurma itu masih bentar, ya tidak sampai 5 menit. Nah, itulah sebabnya mengapa, kalaupun kita ingin mengganti kurma dengan yang lain, boleh, tapi yang kadarnya sama dan waktunya juga tidak terlalu lama, agar kita bisa bersegera sholat berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, salah satu kehebatan daripada kurma itu adalah dia mengandung gula yang bisa langsung diserap. Maksudnya apa? Jadi kurma itu tidak seperti nasi. Kalau nasi itu adalah jenis gula yang harus diolah dulu, baru bisa diserap gulanya. Tetapi kalau kurma, dia mengandung gula yang bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi itu persis kalau kita makan atau minum kerapin daeng, extra jok. Nah, itu sama kadar apa nih? Gula itu dengan zat seperti itu atau N150, nah gitu ya, itu beri minuman-minuman itu adalah minuman yang gulanya langsung di diserap. Nah, unsur seperti itu yang dimiliki oleh kurma, dia sangat sangat baik. Itulah sebabnya mengapa kalau Rasulullah itu berperang itu bekalnya adalah kurma. Bahkan mereka pernah kalau saking mestinya itu satu orang sehari kurmanya. Kayaknya satu rumah itu untuk sehari, bayangkan. Jadi saking miskinnya mereka. Tapi itu mencukupi bagi mereka. Karena kenapa? Kadar gulanya sangat sangat tinggi. Makanya dulu kalau mereka itu berperang dengan kurma, ini bekal kurma itu saking sedikitnya kurma itu hari itu dingin. Nah, itu hemat-hemat tapi sampai malam. Ya. Karena kan mungkin beda ya, kurmanya Nabi itu ini mantep kali ininya. Nah, kemudian yang kedua, pada kurma itu dia mengandung serat yang sangat tinggi. Ya, kadar seratnya itu sangat sangat tinggi. Makanya kita lihat kalau kita baca di surat ini, dalam surat Maryam. Ya. Surat Maryam ini bercerita tentang kisah Maryam, di mana beliau ketika sedang hamil, ya, itu kan dianggap sebagai seorang wanita yang melakukan perbuatan yang agak aneh-aneh. Di sini dikatakan dalam surat ayat 23-nya, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, misalnya pohon itu akan menguburkan buah kurma yang matang kepadamu. Coba Bapak lihat ya, bisa lah ibu-ibu itu disuruh pegang pangkal pohon kurma, digoyang jatuh nggak kurmanya? Tentu tidak. Ya. Ini hanya menunjukkan sebuah usaha. Sebenarnya Pak, ini dalam ilmu ini, dalam ilmu kebidanan ini sangat hebat. Ini menggambarkan bahwa ketika orang itu akan melahirkan, dia itu akan merasakan sakit yang sangat hebat. Karena dia sakit yang hebat itu dia perlu berpegangan, dia disuruh pegang pohon kurma agar dia bisa menyalurkan rasa sakit. Kamu coba lihat kalau ibu bapak yang suka mendampingi ibunya melahirkan, ibu itu suka pegang. Oh, ada yang di dipegang ketika dia menahan sakitnya. Nah, makanya Maryam itu disuruh untuk memegang bahan tangkanya itu untuk menahan ini ya. Ini kan dia katakan apa? Katakan ini ya oleh apa? Ketika rasa sakit menahan itu memaksanya bersandar, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Nah, artinya sakitnya melahirkan. Makanya disuruh untuk pegang pohon kurma itu untuk menyalurkan rasa sakitnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia disuruh untuk itu, maka nanti kata Jibril, maka nanti Allah akan membuat buah kurma itu jatuh. Jadi halnya dia bilang seperti ini, ini merupakan sebuah mukjizat. Karena kenapa buah mukjizat, artinya ini sebuah kehebatan Allah. Artinya apa? Kalau wanita hamil, hanya dengan makan kurma saja, itu cukup baginya. Ya. Itulah sebabnya sekarang para ilmuwan itu meneliti, oh rupanya di dalam kurma itu semua zat gizi, baik itu karbohidrat, protein, mineral, itu semua ada di dalam kurma. Jadi kalau ibu hamil, ya, yang semua hamil-hamil muda yang sering muntah-muntah, itu susah makan. Kalau dia suka sama kurma, itu cukup dia makan itu makannya. Ya. Di sini saya kemarin mengatakan mungkin sekitar 5 buah kurma itu sudah mencukupi untuk kebutuhan seorang ibu hamil. Kalau dia suka dengan kurma. Maka ini buktinya sudah dibuktikan oleh Maryam. Jadi selama dia hamil, konsumsinya adalah kurma. Yang mana ini menjelang proses terakhirnya, yang proses persalinan. Nah inilah gambaran bagaimana ketika kita mengkonsumsi kurma, kebutuhan kita terhadap karbohidrat, protein, serat, mineral, itu semua dapat dipenuhi oleh kurma. Itulah gambaran bagaimana kehebatan daripada kurma ini untuk kita berbuka puasa. Nah, kalaupun kita mau menggantinya dengan yang lain, gantilah dengan makanan yang manis, mengandung serat, ya, juga banyak mengandung protein serta mineral. Karena unsur-unsur mineralnya sangat lengkap ada dalam kurma. Nah, mungkin ini dulu sebagai satu awal bagi kita dalam mengkaji tentang bagaimana hikmah puasanya terhadap kesehatan yang kita miliki. Misalnya banyak sekali hal-hal lain yang akan kita kaji insyaAllah nanti dalam pertemuan kita berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Bila itu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.